وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن الله عز وجل تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة ومعاشر الحاضرين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu pokok landasan dan di antara salah satu pedoman di dalam syariat Islam adalah perintah untuk al-ijtima'. Kita diperintahkan untuk bersatu. Ini merupakan salah satu dari landasan aqidah ahlu sunnati wal jama'ah. Al-amr bil-ijtima'. Kita diperintahkan untuk bersatu dan dilarang untuk berpecah belah. Di antara beberapa bukti yang ada pada setiap tahunnya, kaum muslimin diberikan dua hari raya, Idul Fitr wa Idul Adha, di mana mereka semuanya berkumpul dengan jumlah yang besar, laki-laki, perempuan, bahkan wanita yang haid sekalipun, gadis-gadis yang dipingit di dalam rumahnya diperintahkan untuk dikeluarkan mereka menghadiri musalla atau lapangan atau masjid menjalankan salat Id. Tujuannya apa? Menampakkan persatuan kaum muslimin. Ini pada setiap tahunnya. Begitu pula pada setiap minggunya di salat apa? Jumat. Kaum muslimin diperintahkan untuk bersatu. Mendengarkan khutbah. Sama-sama mendengarkan khatib. Menampakkan kekuatan Islam. Begitu pula pada setiap harinya diperintahkan kita untuk menjalankan salat secara berjamaah, bersatu. Ini salah satu pokok di antara pokok-pokok Islam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tatafarraqu, berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan bercerai-berai. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum, dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian yang di mana dahulu kalian bercerai-berai. Maksudnya di sini pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah satu kabilah memerangi kabilah yang lain. Yang satu mengganggu tetangganya, mencuri harta, merampok, membunuh, menumpahkan darah. Manusia dipenuhi dengan permusuhan, bercerai-berai pada zaman jahiliyah. Tidak jauh-jauh di kota Makkah sendiri, satu kabilah merasa tinggi dan merasa menguasai di antara kabilah-kabilah yang lain. Kalau satu berbuat aniaya kepada salah satu anggotanya, tidak akan terima. Pertempuran, pertumpahan darah. Idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, di saat kalian dahulu bermusuhan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala dijadikan hati kalian bersatu. Setelah datangnya Islam dijadikan hati-hati mereka berdekatan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Setelah datangnya Islam, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, kalian menjadi ikhwana, saling bersaudara. Yang dahulunya apa? Bermusuhan, berperang. Datangnya Islam, mereka semuanya bersaudara. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, dan kalian dahulu berada di utus jurang, di ujung jurang api neraka. Fa anqadhakum minha, kalian berada di ujung tepi jurang api neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan hidayah. Nah, di dalam ayat ini menegaskan kepada kalian, menegaskan kepada kita, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai bercerai-berai. Dari ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya salah satu cara untuk bersatu menjadi satu hati kaum muslimin, kembali kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan tali Allah? Ditafsirkan oleh Abu Ja'far At-Tabari dan ditafsirkan pula oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan tali Allah, tamassaku bidinillahi wa bikitabih. Yang dimaksud dengan tali Allah yaitu agama dan Al-Quran. Berpegang teguhlah kalian dengan agama ini. Berpegang teguhlah kalian dengan syariat Islam. Dan berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran. Kalam Allah. Dan ini merupakan kunci persatuan umat. Kembali kepada Al-Quran. Dan kembali kepada syariat Islam. Dan inilah merupakan jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang dimana kita senantiasa diperintahkan untuk berdoa sehari semalam sebanyak 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, berikanlah kami hidayah menuju jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini jalan yang bagaimana? صراط الذين أنعمت عليهم, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dari kalangan Yahud. Dan bukan pula jalannya orang-orang yang engkau sesatkan, yaitu jalannya Nasara. Ini kita diperintahkan untuk berdoa. Diberikan kita jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberikan nikmat. Masih ada sebuah tanda-tanya besar. Siapa mereka? Dan apa sifat jalan yang lurus yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat? Apa sifatnya? Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di ayat yang lain. وَمَنْ يُتِعِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ Barang siapa yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan mentaati Rasulnya. Ini tafsir dari jalan yang lurus. Yang akan diberikan nikmat atas mereka, yaitu jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mengikuti Nabi ketika beliau hidup dan mengikuti apa? Sunnahnya ketika beliau setelah wafat alaihi salatu wassalam. Ini jalannya mereka. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan mengikuti As-Sunnah. وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan digabungkan mereka dengan para al-anbiya, dengan para siddiqin, orang-orang yang jujur. Kemudian dikumpulkan dengan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka adalah teman-teman dekat yang paling baik. Bagi siapa? Yang mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengikuti sunnah Rasulnya. Ini jalan mereka, orang-orang yang diberikan kenikmatan. Bersama para nabi, orang-orang saleh, siddiqin, wa syuhada. Sehingga kalau ingin bersatu, maka diajak kembali kepada Al-Quran. Kalau ingin bersatu, kembali kepada As-Sunnah. Dan kalau ingin bersatu, jangan sekali-kali mengedepankan pendapat kita, logika kita, akal dan nurani kita di atas pemahaman siapa? Para sahabat. Ini tiga hal yang perlu dipahami. Mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah dengan pemahaman siapa? Bukan dengan pemahaman ana ataupun antum. Dengan pemahaman para sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ Orang-orang yang mendahului masuk di dalam Islam. Golongan yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Yaitu siapa? Para sahabat. Dari kalangan muhajirin. Muhajirin ini orang mana? Orang Mekah. Yang hijrah ke kota Madinah. Begitu pula dari kalangan Ansar. Walladzina taba'uhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ini yang perlu digarisbawahi. Yaitu mengikuti para sahabat. Dengan mengikuti jalan yang mereka yang baik. Mengikuti jalan mereka dengan sebaik-baiknya. Radiyallahu anhum waradu an. Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat. Yang pada zaman mereka diturunkannya Al-Quran. Dan mereka adalah orang yang paling faham terhadap syariat ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dan mereka di sekeliling beliau. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka surga yang mengalir sungai di bawahnya dan mereka kekal di dalam surga tersebut, yaitu para sahabat. Dzalika al-fawzul 'adzim, dan ini merupakan kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Jadi sekali lagi, kunci persatuan kaum muslimin sebagaimana persatuan umat-umat terdahulu apabila mereka kembali kepada Al-Qur'an. Apabila mereka kembali kepada As-Sunnah. Dan apabila mereka kembali kepada pemahaman para sahabat. Maka barang siapa yang menyelisih Al-Quran, maka dia terpecah. Tidak bersatu. Dan barang siapa yang menyelisih sunnah Nabi, yang sampai kepada kita dengan derajat yang sahih, yang menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia terpecah. Dan tidak akan bisa bersatu. Barang siapa yang menjalankan kebid'ahan, yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah dan mengurangi syariat ini, maka dia telah berpecah. Dan tidak akan bisa bersatu. Dan barang siapa yang menyelisih pemahaman para sahabat, mereka pun juga berpecah. Dan tidak akan bisa bersatu. Karena menyelisih manhajnya Nabi alaihi salatu wassalam. Yang diperintahkan bagi kita untuk mengikuti para sahabat. Dan jangan sampai kita tertipu dengan slogan-slogan dari kalangan al-mutasawwifah adh-dhalah, orang-orang sufi yang sesat, di mana mereka mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, perpecahan umat ini rahmat. Hadis Nabi mengatakan perpecahan umat ini rahmat. Untuk apa? Melegalkan kebid'ahannya. Yang mau menjalankan bid'ah silakan monggo. Yang mau menjalankan penyimpangan, kesesatan, keluar dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ini masih rahmat. Karena perselisihan. Na'udzubillah, al-imam al-Albani, beliau mengatakan ba'adzu an hadzal hadits wa lam ajidu. Aku sudah mencari hadis ini dan aku tidak pernah mendapatinya. Dan hadis di atas adalah hadis apa? Palsu. Bagaimana mungkin dikatakan perselisihan di antara umat ini adalah rahmat? Kalau dalam satu kampung, para hadirin, ini kampung apa namanya? Dauk Puri. Angelman. Kalau di kampung ini ada berapa kakak kira-kira? 100? Lebih? 200? Kita pecah menjadi 4 kelompok. Satu kampung ada 4 geng. Geng yang pertama gak suka sama geng yang keempat di ujung jalan sana. Yang bagian kanan bermusuhan dengan yang bagian kiri. Apa yang terjadi? Rahmat. Jangankan rahmat, hidup gak akan tenang. Ini perselisihan dalam satu kampung. Dalam satu gang, gak akan tenang hidupnya. Jangankan rahmat. Tidak hanya itu, di dalam rumah, konteks yang lebih kecil. kalau istri lagi gontok-gontokan dengan suami, lagi berselisih dengan suami, apa yang terjadi? Ya bisa juga. Jangan dulu, biar kita satu istri dulu. Apa yang terjadi? Hati sempit. Gak tenang. Ini dalam satu rumah. Bagaimana mungkin umat berselisih dikatakan bahwasanya itu adalah rahmat. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingkari perselisihan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela perselisihan. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Bagi mereka orang-orang yang memecah belah agama ini menjadi sekian dan sekian sekte. Yang memecah agama ini menjadi sekian dan sekian partai. Yang memecah agama ini menjadi sekian dan sekian kelompok. Lasta minhum fi syai'. Engkau tidak ada bagian dari mereka, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang memecah belah agamanya bukan merupakan bagian dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan syariat Islam berlepas diri dari mereka. Ini Al-Quran yang berbicara. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarda lakum thalatha." Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada kalian atas tiga perkara. Allah ridha kepada kalian tiga hal. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Agar kalian menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, jangan berbuat syirik. Yang pertama ini tauhid. Dan jangan berbuat sekutu, syirik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah yang sudah kita sebutkan di atas. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wala tatafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Ini dalam hadis. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang terpecah belah, berselisih di antara mereka setelah datang kepadanya penjelasan-penjelasan, petunjuk dan hidayah. Mereka berselisih, mereka terpecah belah. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Yawma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Di hari yang wajah-wajah mereka berubah menjadi hitam kelam, hitam legam, dan di hari yang wajah-wajah mereka putih berseri-seri. Siapa yang putih berseri-seri dan siapa yang wajahnya hitam legam? Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Beliau berkata, tabyadhu wujuhu ahli sunnati wal jamaah. Berseri-seri wajahnya ahlu sunnah dan jamaah. وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالْفُرْقَةِ. Dan hitam legam wajahnya pelaku kebid'ahan dan furqah, perselisihan. Oleh sebab itu para ulama selalu menggandeng ahlu sunnah wal jamaah. Yang mengikuti sunnah berarti dia apa? Bersatu. Sekali lagi, bersatu di atas apa? Al-Quran dan as-sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini digandeng ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian sebaliknya, ahlul bid'ati wal furqah, para pelaku kebid'ahan, karena dengan kebid'ahan ini akan menjadi apa? Terpecah. Sehingga mereka digandeng ahlul bid'ah wal furqah, dan perselisihan dan perpecahan. Karena kebid'ahan ini sumber perselisihan umat. Sehingga sekali lagi, perintah kita selalu untuk bersatu, dan persatuan tersebut tidak akan terjalin apabila umat manusia meninggalkan Al-Quran, apabila umat manusia meninggalkan As-Sunnah, dan meninggalkan pemahaman para sahabat di dalam syariat Islam. Ikhwani hafizakumullah, sebuah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, kebid'ahan itu terjadi apa tidak terjadi? Terjadi. Sehingga terjadinya apa? Perpecahan. Sehingga terjadinya perselisihan. Sehingga terjadinya apa? Sempalan-sempalan di dalam Islam. Sehingga keluarnya apa? Sekte-sekte. Kelompok-kelompok yang keluar dari siratul mustaqim. Yang keluar dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Dan ini sudah pernah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 14 abad yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlu Sunan, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam As-Sahihah, dan disahihkan pula oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i dari sahabat Al-Irbat Ibn Sariyah. Kata Al-Irbat ابن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعدة بليغة. Kata Al-Irbat, kita pernah diceramai oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan wejangan dan nasihat yang amat sekali menyentuh. Nasihat apa? Baligha. Nasihat yang mengena. Wajilat minhal qulub, hati-hati kita merasa bergetar. Tersentuh. Wadharifat minhal uyun. Dan seolah-olah air mata kita berlinang. Ka'annaha maw'idatun muwadd'. Seolah-olah itu merupakan nasihat yang terakhir dari Nabi alaihi salatu wasalam, karena saking apa? Menyentuhnya. Karena saking mengenanya nasihat tersebut. Melihat keadaan itu, mereka takut Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan-jangan akan wafat. Mereka mengatakan, "Ausina ya Rasulullah, berikan kami wasiat. Kami berpegang teguh dengan wasiat tersebut." Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, usikum bitaqwallah. Yang pertama aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kunci keimanan seorang hamba. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian yang pertama ketakwaan kepada Allah. was-sam'i wat-tha'ah. Kemudian taat dan patuh terhadap orang-orang yang memerintah kepada kamu. Taat dan patuh kepada pemerintah. Taat dan patuh kepada naam waliul amr. Taat dan patuh terhadap presiden dan kabinet-kabinetnya di dalam perkara-perkara ketaatan, di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi, walaupun yang menjadi pemimpin atas kalian seorang hamba sahaya dari negeri Habasyah. Mana Habasyah? Apa? Ethiopia, ahsan. Ethiopia. Maksudnya di sini kalau yang jadi presiden orang yang paling rendah sekalipun diperintahkan untuk kita tetap taat dan patuh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahu man ya'ish minkum." Dan apabila ada di antara kalian yang hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Dia akan mendapati penyelewengan, kesesatan, penyimpangan yang berbagai macam bentuknya, beraneka ragam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu penyakit. Yaitu apa? Perselisihan akan ada di antara umat ini. Tidak cuma sekedar satu perselisihan, sekian banyak perselisihan. Sekian banyak sekte-sekte, kelompok-kelompok yang keluar dari petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi baginda kita, beliau selalu menyampaikan sebuah penyakit dan memberikan kepada kita apa? Obatnya. Jamunya. Jalan keluarnya. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang pertama, apabila kalian mendapati perselisihan tersebut, obat yang pertama, alaikum bisunnati. Kalian ambil sunnahku, berpegang teguh dengan jalanku, metodeku. Berpegang teguhlah dengan manhajku. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa sunnatil khulafa'ar rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan berpegang teguhlah dengan jalannya para khulafa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk dan hidayah kepada mereka. Siapa yang dimaksud dengan khulafa di sini? Naam? Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali ridwanullah alaihim ajma'in. Ambil sunahnya mereka, karena mereka adalah orang yang paling tahu. Dan mereka adalah orang yang paling dekat kepada cahaya kenabian. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigi sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Kenapa enggak disebut gigi yang paling depan atau gigi taring? Karena kalau geraham ini apa? Kiasan. Menggigit dengan kencang dan susah untuk dilepas. Maksudnya di sini kalian pegang betul-betul, jangan sampai lalai. Jangan sampai luput, jangan sampai copot dari sunnah tersebut. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru di dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini petunjuk dari Nabi alaihi salatu wassalam akan adanya sebuah atau sekian banyak perselisihan dan obatnya ada dua, mengikuti sunnah dan mengikuti petunjuk para sahabat, di antara mereka para khulafa ar-rasyidun. berapa banyak perselisihan yang ada. Dan berapa banyak sempalan-sempalan Islam yang akan muncul di umat ini. Ini yang akan kita bahas. Dalam hadis yang berbunyi, iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Orang Yahudi, mereka terpecah belah menjadi 71 firqah. Fawahidatun fil jannah wa sab'una fil nar. Satu di surga dan 70 di neraka. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Dan begitu pula sebaliknya, setelahnya orang Nasara terpecah menjadi berapa? 72. Fawahidatun fil jannah wa ihda wa sab'una fin nar. Satu di surga dan 71 di neraka. Walladhi nafsu Muhammad biyadih. Demi zat yang dimana jiwa Muhammad berada di tangannya. Demi Allah, la taftariku hadhil ummah, dan akan terpecah belah umat ini ala 73 firqah, menjadi 73 golongan. 72 fin nar, kulluha fin nar illa wahidah, semuanya di dalam api neraka kecuali apa? Satu saja. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah, golongan yang selamat tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, humul jamaah, mereka adalah al jamaah. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ma kana mithlu ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang sama mengikuti pada zamanku dan pada zaman sahabatku, mengikuti sunnah dan mengikuti sunnahnya para sahabat. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin ada jeda 5 menit bagi para hadirin yang mungkin mengambil wudu. Falyatafadhal, insyaallah kita lanjutkan setelah jeda kurang lebih 5 sampai 7 menit. Hafizakumullah. Nah. Dari hadis di atas, ada beberapa permasalahan. Yang pertama, siapa yang meriwayatkan hadis tersebut? Siapa yang meriwayatkan hadis tersebut? Jawabannya, diriwayatkan jam'un minas sahabah. Yang meriwayatkan hadis di atas itu sekian banyak di antara para sahabat. Di antaranya Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis tersebut. Begitu pula Anas ibn Malik. Abu Hurairah, kemudian Anas ibn Malik, kemudian Muawiyah ibn Abi Sufyan, kemudian Amr ibn al-As atau Abdullah ibn Amr ibn As, kemudian juga diriwayatkan dari Sa'id atau Sa'ad ibn Abi Waqas, diriwayatkan pula oleh Ibnu Mas'ud, diriwayatkan juga dari sahabat Jabir bin Abdullah, sampai-sampai kata Jalaluddin As-Suyuti bi annahu minal mutawatir. Hadis ini adalah hadis apa? Mutawatir. Apa artinya hadis mutawatir? Yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Yang mustahil hadis ini adalah hadis palsu karena banyak yang meriwayatkan. Enggak mungkin mereka berdusta karena banyak sekali yang meriwayatkan. Hadis apa? Mutawatir tentang perpecahan umat ini menjadi 73 golongan. Ini yang meriwayatkan. Permasalahan yang kedua, apa derajat hadis tersebut? Apa derajat hadis tersebut? Kalau yang pertama tadi siapa yang meriwayatkan? Disebutkan para sahabat ini dan itu. Permasalahan yang kedua, apa derajat hadis tersebut? Jawabannya, waqad sahha hadzal hadits jam'un minal ulama akthar min 30 muhaddisa. Hadis tersebut adalah hadis sahih dan disahihkan lebih dari 30 para muhaddis, para ahli hadis. Hadis di atas sahih dan sudah disahihkan lebih dari 30 para pakar hadis mulai zaman dahulu sampai zaman sekarang. Di antaranya kalau zaman dahulu disahihkan oleh At-Tirmidzi, yang punya apa, Sunan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Begitu pula Al-Imam Hakim. Al-Hakim mensahihkan hadis di atas. Kemudian Ibnu Hibban mensahihkan pula. Begitu pula Syekhul Islam, siapa? Ibnu Taimiyah. Di dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa mensahihkan hadis tersebut. Dan begitu pula Ibnu Hajar dari kalangan mutaakhirin mensahihkan hadis di atas. Dan pada zaman sekarang, pada zaman kita, ada 4 ulama dari kalangan muhaddithin yang mensahihkan hadis di atas. Di antaranya Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah di dalam as-silsilah as-sahihah mensahihkan hadis di atas. Kemudian Al-Syeikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i muhaddis dari negeri Yaman di dalam kitabnya Al-Jami' as-sahih mimma laysa fi sahihain. Al-Jami' as-sahih mimma laysa fi sahihain mensahihkan hadis di atas. Begitu pula yang hidup sisa 2 para ulama dari pakar hadis, Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad di kota Madinah mensahihkan hadis di atas. Kemudian yang terakhir Al-Syeikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wara'ah wasaddadahu fil khairi khutah. Sehingga apa derajat hadis di atas adalah sahih, dan ini bantahan bagi beberapa orang yang mengatakan bahwasanya hadis iftirak, perpecahan umat semuanya di neraka kecuali satu di surga, adalah hadis yang enggak ada asalnya. Adalah hadis yang tidak berdasar. Ini adalah perkataan yang jauh dari ilmu. Perkataan yang jauh dari ilmu. Tujuannya apa? Untuk menguatkan pendapat batil mereka dan untuk mengikuti hawa nafsunya. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwasanya Ibnu Hazm yang mendhaifkan hadis di atas, bahkan Ibnu Hazm mengatakan maudhu' hadis itu palsu. Imam Al-Albani dengan begitu semangatnya mencari perkataannya Ibnu Hazm dan tidak mendapatkan perkataan itu. Imam Al-Albani sampai mencari, kok bisa Ibnu Hazm mengatakan yang meriwayatkan banyak dan yang mensahihkan lebih dari 30 para ulama pakar hadis. Kemudian Imam Al-Albani tidak mendapatkan perkataan tersebut yang dinukilkan dari Ibnu Hazm. Kalaupun betul ada, maka tidak dianggap. Karena kenapa? Hujjah itu dipegang bagi orang-orang yang mengerti dan sampai kepada mereka hadis ini. Sehingga permasalahan yang kedua, hadis tersebut adalah hadis sahih yang dijadikan sebagai hukum atas permasalahan perpecahan dan perselisihan umat. Kemudian permasalahan yang ketiga, jangan sampai kita tertipu. Di sana ya ikhwani, ada sebuah hadis. Di sana dinukilkan sebuah hadis bahwasanya umat ini terpecah belah menjadi sekian dan sekian golongan sekte sempalan Islam. Kulluha fil jannah illa wahidah, semuanya di surga kecuali satu. Kalau yang tadi apa? Semuanya di neraka kecuali satu yang di surga, yang selamat. Datang orang mengatakan ada hadis yang mengatakan memang benar ada perselisihan, tapi semuanya di mana? Surga, yang satu di neraka. Siapa yang di neraka? Mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan Nabi menjawab, humuz zanadiqa al-qadariyah, mereka orang-orang zindik, orang-orang munafik dari kalangan al-qadariyah. Apa al-qadariyah ini? Yang menafikan takdir bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui takdir umat manusia. Menafikan ilmu dari Allah. Ini yang masuk neraka. Ini hati-hati. Semua masuk surga, sempalan-sempalan Islam kecuali satu tok masuk neraka. Kata Imam Al-Albani di dalam silsilah Al-Ahadis Al-Da'ifah, silsilah hadis-hadis yang lemah, beliau mengatakan maudhu', hadis ini hadis palsu. Hadis ini merupakan hadis palsu. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan hadzal hadis la asla lahu bal huwa maudhu'un kadzabun biittifaqi ahli hadis. Kata Syekhul Islam, hadis ini enggak ada asalnya, enggak ada sanadnya, enggak ada asalnya, dan ini adalah hadis palsu sengaja didustakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ahlul hadis yang menghukumi kepalsuan dari hadis di atas. Ini permasalahan yang keberapa? Yang ketiga. Permasalahan yang pertama apa para hadirin? Siapa yang meriwayatkan? Yang kedua, derajat hadis. Yang ketiga, hadis yang mengatakan semua di surga kecuali satu adalah hadis apa? Palsu. Kemudian yang keempat, apa yang kita bisa ambil fawaid dari hadis di atas? Fawaid yang kita ambil dari hadis di atas, yang pertama, أن هذا الحديث من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ومن دلائل نبوته. Hadis ini menunjukkan tentang mukjizatnya Nabi alaihi salatu wassalam dan menunjukkan kebenaran bukti kenabian beliau. Hadis ini apa? Sebagai mukjizat dan sebagai bukti kebenaran kenabian Rasul alaihi salatu wassalam. Karena kenapa? Beliau menghabarkan perkara-perkara yang gaib, yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan ternyata apa yang beliau sabdakan betul-betul terjadi. Ini menunjukkan apa? Bukti kenabian beliau dan beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sataftariku hadhihi al-umma, akan terpecah belah umat ini. Apa yang dimaksud dengan umat? Apa yang dimaksud dengan umat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas? Jawabannya para hadirin, umat Nabi alaihi salatu wassalam itu ada tiga. Nanti setelah saya jelaskan tiga macam umat Nabi, saya akan tanya kira-kira hadis di atas itu masuk umat yang mana. Sebuah faedah bahwasanya umat Muhammad alaihi salatu wassalam itu ada tiga. Yang pertama, ummatud da'wah. Ummatu ad-da'wah. Apa yang dimaksud dengan ummatu ad-da'wah? Yang diajak masuk ke dalam agama Islam, yang didakwai mereka, alladzina yud'auna ila ad-din. Yang mereka ini diajak supaya masuk ke dalam agama Islam, berarti mereka ini apa selain muslim, yaitu orang-orang kafir. Orang-orang musyrik. Orang-orang wathaniyun, penyembah berhala. Ini merupakan umat setelah datangnya apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mereka adalah ummatu da'wah, yang didakwahi masuk ke dalam agama Islam. Dan mereka selain kaum muslimin, dari kalangan musyrikin, kufar. Ini umat yang pertama. Kemudian umat yang kedua, ummatul ijabah. Apa yang dimaksud dengan ummatul ijabah? Alladzina istajabu li amrillahi wa nabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti ajakan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam agama Islam, dan mereka muslimin secara mutlak, secara keseluruhan. Mereka adalah muslimin secara keseluruhan. Baik yang menjalankan syariat Islam maupun yang tidak menjalankan syariat Islam. Mereka sudah masuk ke dalam agama Islam secara keumuman. Baik yang mengamalkan ataupun yang tidak mengamalkan. Ini yang dimaksud dengan ummatul ijabah. Yang menjawabi ajakan masuk ke dalam agama Islam, dan mereka masuk secara keseluruhan. Ini lebih khusus daripada yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga lebih sempit, yaitu ummatul ittiba', umat yang mengikuti. Siapa ummatul ittiba'? Hum ahlul ilmi wal amal, mereka adalah pengemban ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Ummatul ittiba, mereka adalah orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Fahumul muttabi'una lin nabi, mereka adalah orang-orang yang selalu mengikuti sunnahnya Nabi. Multazimuna li syar'ihi wa manhaji wa awamirih, mereka adalah orang-orang yang selalu konsisten terhadap perintah Allah dan Rasulnya, terhadap syariat Islam, dan terhadap manhaj yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka adalah ummatul ittiba, yang mengikuti dan mengamalkan ajaran Islam dan mengikuti perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi umat itu ada tiga. Yang pertama, ummatul da'wah secara manusia selain kaum muslimin yang diajak masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, ummatul ijabah, yang masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, yang lebih sempit lagi, ummatul ittiba, mengamalkan segala sesuatu yang ada pada sunnah-sunnah Nabi, mereka menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Pertanyaannya sekarang para hadirin, ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan sataftariku hadhil ummah, umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Umat yang disampaikan sama Nabi ini umat yang mana? Naam. Ummatul ijabah. Ahsan tabarakallahu fik. Adalah orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Tidak dikatakan sebagai ummatul dakwah karena kenapa? Sebelum hadis ini sudah disebutkan orang-orang Yahudi sudah terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara sudah terpecah menjadi 72 golongan. Dan mereka adalah umatul da'wah. Maka yang benar pada hadis di sini, yang akan terpecah menjadi 73 golongan, yaitu umatul da', umatul ijabah, yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga, fi qawli ala 73 firqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Apakah bilangan itu sesuai dengan hakikatnya? Apakah perpecahan yang ada di umat ini hanya 73? Di sini ada 3 kelompok dan 3 pendapat. Di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan hadza tahdidu laisa bi syai. Bilangan tersebut tidak pada hakikatnya. Wa innama arada an yubayyinu kathratul iftiraq. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 73 untuk menjelaskan kepada kita saking banyaknya. Berarti apa? Bisa jadi lebih dari 73 golongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 73 menunjukkan kepada kita saking banyaknya bilangan tersebut, dan bukan itu. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, bal arada an-nabi an yubayyin aqall al-iftiraq. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kelompok yang terpecah di dalam agama Islam yang paling sedikit itu 72 yang masuk neraka. Pendapat yang kedua, maksud dari hadis Nabi itu yang paling sedikit 72. Berarti bisa jadi lebih dari itu. Kalau yang pertama tadi banyak sekali, bisa sekian ratus. Kalau yang kedua, maksudnya 72 itu yang paling sedikit dan bisa jadi lebih daripada itu. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat yang benar. Innama arada an-nabiyyu bihadha at-tahdid at-ta'yin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 73 itu menyebutkan bilangan atas hakikatnya. Bahwasanya akan terpecah menjadi 73, ya 73 yang terpecah. 72 masuk semuanya ke dalam neraka dan satu masuk ke dalam surga. Kemudian faedah yang berikutnya dari faedah ini, hal hadhihi al-firaq allati ayyanaha an-nabi hal hiya usulun am furu'? Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya 73 hanya itu saja bilangan yang terpecah umat di dalam agama Islam, maka apakah yang terpecah itu cuma pokok-pokoknya saja? Apakah termasuk cabang-cabangnya? Karena kalau kita mengucapkan semua sak cabang-cabangnya, maka akan dibantah. Sekte-sekte saat ini mungkin sekian ratus, mulai zaman para tabi'in sampai datangnya zaman ini mungkin sekian ribu, para ikhwan. Perpecahan-perpecahan yang ada, sekte-sekte yang keluar. Maka kata para ulama, al-muradu bil-usul, yang dimaksud dengan 72, yaitu pokok-pokok perpecahan dan mazhab-mazhab mereka. Atau sekte-sekte mereka. Ambil satu contoh, Syiah. Syiah sendiri para ulama sampai mengatakan akthar min 70 firqatan. Syiah itu terpecah sampai lebih dari 70 firqah. Itu Syiah saja. Kembalinya mereka kepada siapa? Syiah. Pecahannya banyak sekali. Ada yang mengatakan As-Saba'iyah. Mazhab yang kembali kepada atau firqah yang kembali kepada Abdullah ibn Sabah yang mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Talib adalah Allah. Allah adalah Ali bin Abi Talib. Kata kufur. Yang disebut dengan sekte As-Saba'iyah. Dan di sana ada lagi yang namanya Al-Batiniyah. Yang lebih kafir daripada Yahud dan Nasara, kata Syekhul Islam. Memandang bahwasanya Ali bin Abi Talib di langit. Mengatur bumi. Dan ulama-ulama Syiah dari kalangan Al-Batiniyah. Mereka akan terus hidup sampai hari kiamat. Dan mereka mengimani reinkarnasi bagi para pengikutnya. Ini Al-Batiniyah. Kalau di Mesir namanya Ubaidiyah dan mereka adalah Batiniyah. Kalau di Syria saat ini namanya An-Nusairiyah dan mereka adalah Batiniyah. Macam-macam sudah. Dan di India, nama mereka adalah Buhra. Dan mereka adalah Al-Batiniyah. Kembalinya kepada Al-Batiniyah. Dan Al-Batiniyah kembalinya kepada siapa? Syiah. Begitu pula yang lain, Az-Zaidiyah. Yang ada di negeri Yaman. Yang bercokol sudah abad kedua Hijriah. Sudah 1200 tahun si Az-Zaidiyah di negeri Yaman. Tempatnya di utara. Si Az-Zaidiyah saja kepecah menjadi tiga. Ada Al-Jarudiyah. Kemudian ada Al-Badriyah. Yang mana Al-Jarudiyah nanti kepecah lagi menjadi beberapa sekte. Di antaranya Al-Hawatha. Al-Hawatha ini dari Al-Jarudiyah. Al-Jarudiyah dari Az-Zaidiyah. Dan terus terpecah. Syiah sendiri lebih dari 70 sekte. Kalau di Iran, apa? Al-Ja'fariyah, Al-Ismailiyah, Al-Ithna, Asyariyah. Sekian dan sekian. Belum juga Khawarij. Pecahan Khawarij. Sekian banyak. Ada yang namanya Al-Ibadiyah. Nisbah kepada Abdullah ibn Ibad. Kemudian di sana ada yang namanya Al-Haruriyah. Dinisbatkan kepada sebuah tempat. Begitu pula Al-Murji'ah. Ada yang namanya Murji'atul Fuqaha. Ada yang namanya Murji'at Al-Karramiyah. Ada yang namanya Murji'atul Jahmiyah. Sekian dan sekian. Maka yang disebut dengan 73, 72 sekte yang menyimpang, itu yang dimaksud di sini adalah pokok-pokoknya saja. Pokok-pokoknya saja. Nah, ini faedah yang keberapa tadi? Yang keempat. Kemudian, yang Kelima, fi bayani hukmi ithnatain wa sab'ina firqa allati tafarraqat wa kharajat 'anil jama'a ma hukmuh. Faedah yang kelima, sekte-sekte yang keluar dari siratul mustaqim, yang keluar dari jalannya Nabi alaihi salatu wassalam, yang mereka adalah sekte-sekte binasa, apakah dihukumi semuanya mereka masuk ke dalam neraka? Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama sampai 3 perkataan. Dari 72 yang disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai firqatun halika, sekte-sekte yang binasa, apakah mereka semuanya di neraka? Ini terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bi anna kullaha kuffarun wa hum mukhalladuna finnar, mereka semuanya kuffar dan mereka kekal di dalam api neraka. Ini pendapat yang pertama. 72 itu semuanya kufar dan mereka masuk ke dalam neraka. Kemudian pendapat yang kedua, haula la yukaffarun. Pendapat yang kedua, mereka tidak dikafirkan. Sekedar diancam saja. Mereka tidak dikafirkan dan sekedar diancam saja. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang benar. Yumbar fihi ilat ta'if. Pendapat yang benar dilihat dari sektenya. Dan dilihat dari apa? Penyimpangannya. Yumbar fihi ilat ta'if wal firak wal maqalat wal mukhalafat wal askhas. Dilihat dari penyimpangan mereka, penyelewengan mereka. Dan dilihat dari apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka amalkan. Fabadul firak yakunu kafiran. Sebagian sekte dihukumi oleh para ulama sebagai sekte yang kafir. Seperti apa? Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah dihukumi kufar. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menghukumi kafirnya Al-Jahmiyah. Karena kenapa? Mereka menafikan Allah subhanahu wa ta'ala enggak punya nama. Allah subhanahu wa ta'ala enggak punya sifat. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki nama-nama yang baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbuat apa-apa. Menisbatkan sifat yang jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Al-Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama. Maka Al-Jahmiyah masuk ke dalam 72. Dan mereka kufar. Dan mereka di dalam api neraka. Karena kenapa dihukumi oleh para ulama. Warrafidah. Rafidah gimana ya ikhwan? Rafidah gimana? Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan sebuah khilaf yang ada pada zaman beliau. Bahwasanya sebagian para ulama ada yang memasukkan Rafidah ke dalam 72 golongan. Sebagian ada yang mengkafirkan dan sebagian lagi ada yang tidak mengkafirkan. Begitu pula riwayat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad terkadang dalam satu riwayat mengkafirkan, dalam riwayat yang lain beliau diam, tidak mengkafirkan. Ini sekali lagi Rafidah yang ada pada zaman mereka. Pada zaman ke-6 dan abad ke-7 Hijriah. Adapun Rafidah yang ada pada zaman sekarang lebih parah dan lebih parah keadaannya. Oleh sebab itu, Asy-Syaikh Muhammad Ibn Ibrahim, mufti negeri Saudi Arabia sebelum Syekh bin Baz, beliau mengatakan dengan tegas, warafidhatu hadhihi al-azmina murtadun. Rafidhah yang ada pada zaman ini, mereka adalah orang-orang yang murtad. Abadatul awzan. Dan mereka adalah orang-orang yang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah imam-imam mereka. Dihukumi kufar. Syekh bin Bas dan Lajnah Daimah pernah ditanya tentang sembelihannya Al-Ismailiyah wal-Ja'fariyah. Dua sekte dari sempalan Syiah yang dijadikan mazhab sebagai Khomeini di negeri Iran. Mazhabnya Al-Ja'fariyah dan Ismailiyah. Bagaimana ya Syekh kalau kita mendapatkan makanan hadiah dari mereka? Kata Syekh bin Bas, la yu'kal dhabaihuhum. Sembelihan mereka tidak boleh dimakan, haram. Li'annahum yada'un al-Hasan wal-Husain. Karena mereka berdoa kepada Hasan dan Husain. Maka makanan-makanan mereka dibuang, jangan dimakan. Wa in dzakaru smallahi alaihi. Walaupun ketika mereka menyembelih hewan tersebut, sudah menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Mereka adalah orang-orang kufar. Maka sekali lagi, na'am, dilihat. Dari, dilihat, apa namanya, firqah dan penyimpangan mereka. Naam. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang keenam, fi bayani syi'ari ahli al-firq wal halak. Hadis di atas menyebutkan kepada kita sebuah alamat, tanda-tanda firqah yang binasa dan keluar daripada firqah atau keluar daripada jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Ciri-ciri mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mufaraqatul kitab was sunnah wal ijma'. Apa ciri-ciri firqah yang binasa, firqah yang menyimpang? Yaitu penyelisian mereka terhadap Al-Quran, kemudian terhadap As-Sunnah, dan ijma'ul ulama. Ini ciri-ciri firqah yang dihukumi binasa. Ciri-cirinya menyelisihi Al-Quran, kemudian menyelisihi As-Sunnah, na'am, dan menyelisihi ijma'ul ulama. Kemudian faedah yang ketujuh dan kita tutup. Dan masih ada sekian dan sekian faedah, kita insyaAllah lanjutkan pada kajian yang akan datang karena sempitnya waktu. Kemudian faedah yang ketujuh, hal hadihil iftiraq fi usulid-din fil aqaid wat-tauhid am yashmal ikhtilaf fil fikr. Apakah perselisihan-perselisihan yang ada itu termasuk perselisihan di dalam perkara-perkara fikih, ataukah khusus perselisihan di dalam perkara-perkara akidah? Perpecahan umat yang ada, apakah masuk kepada perbedaan mereka di dalam perkara-perkara fikih? Jawabannya, yang dirojihkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan perpecahan yang ada di umat ini, fi usuli dini wat tauhidi wal aqaid, di dalam pokok-pokok agama, akidah dan tauhid. Adapun perselisihan-perselisihan di dalam fikih, itu tidak dikatakan sebagai firqah, akan tetapi dikatakan sebagai apa? Perselisihan di dalam perkara-perkara fikih, yang satu sholat dalam keadaan, nah, ketika bangun dari ruku, yang satu melepaskan tangannya, yang satu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini perselisihan fikih. Kalau perselisihan fikih tidak disebut sebagai firqah, akan tetapi disebut sebagai mazhab atau pendapat atau ra'i. Atau pendapat atau ra'i, dan tidak termasuk perselisihan yang diingkari di dalam hadis di atas, kecuali perselisihan di dalam akidah, perselisihan di dalam fikih, perselisihan di dalam usul dan pokok-pokok agama, kecuali orang-orang yang fanatik terhadap sebuah mazhab dan mengikuti mazhab tersebut walaupun di atas perkara-perkara yang batil. Dan ini sudah terjadi, ikhwan. Pada zamannya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, betul-betul terjadi fanatik memazhab yang luar biasa. Sampai-sampai di Masjidil Haram itu ada 4 mihrab. Ini yang tercela dan ini yang diingkari oleh para ulama. Perselisihan fikih sampai menjadikan mereka orang-orang yang fanatik, buta terhadap mazhabnya. Pada zaman tersebut, pada zamannya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di negeri Najd, sampai ada 4 mihrab. Mihrabnya mazhab Syafi'i, mihrabnya mazhab Hanafi, mihrabnya mazhab Maliki, dan mihrabnya mazhab Hambali. Jadi dalam satu waktu ada 4 azan dan 4 iqamat. Orang yang datang ke sana haji dan umrah dilihat. Kalau yang mazhabnya Hanafi, enggak salah di tempatnya mazhab Al-Hambali. Menyebabkan perpecahan yang luar biasa pada zaman itu. Fanatisme mazhab yang getol dan buta. Sampai-sampai seorang wanita dari mazhab Hambali jangan harap menikah dengan seorang laki-laki yang dari mazhab Maliki. Sampai seperti itu. Pernikahan saja mereka haramkan, kecuali sama-sama dalam satu mazhab. Bahkan tidak hanya itu, karena fanatisme buta mereka sampai berusaha membuat hadis-hadis palsu untuk menusuk mazhab sebelahnya. Ada sebuah hadis, kata mereka, sayati ala nas rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris ashaddu min iblis. Ada sebuah hadis, akan ada di antara umatku satu orang yang namanya Muhammad ibn Idris. Siapa Muhammad ibn Idris? Al-Syafi'i. Akan ada di antara umatku, ini kata mereka, ada hadis Nabi. Akan ada di antara umatku seorang lelaki yang bernama Muhammad ibn Idris lebih parah daripada iblis. Ini ngamuk di Indonesia kalau disebutkan hadis ini. Wa sayati 'ala an-nas rajulun yuqalu lahu Abu Hanifa siraju ummati. Dan akan ada satu orang di antara umatku yang namanya Abu Hanifah. Dia ini adalah cahayanya umatku. Nah, berarti yang buat hadis ini siapa? Mazhab Al-Hanafi. Sampai seperti itu. Nah, inilah yang diingkari. Walhamdulillah. Setelah tegaknya dakwatul tauhid yang dipimpin oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dan pada saat itu, yang dipegang oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Saud, kemudian menghapuskan berbagai macam ta'assub-ta'assub yang ada di Masjidil Haram, dan mereka dijadikan dalam satu salat, dalam satu iqamat, dan dalam satu adhan. Dan ini yang diingkari, ta'assub terhadap sebuah madhab. Kemudian ada perkara-perkara yang lain, di antaranya siapa yang akan menjadi firqatun najiyah, firqah yang akan selamat, dan begitu pula hukum atas firqah-firqah yang ada pada zaman sekarang seperti Al-Ikhwanul Muslimun wa Jama'atu Tabligh dan partai-partai Al-Ba'ath yang ada dan merajalela di tengah-tengah kaum muslimin. Insyaallah ta'ala kita akan jelaskan pada kesempatan yang lain. Naam ila huna walhamdulillah.